Ya aku wis ngitung nih, masa idahnya berakhir tanggal 29 Juni. Banser semuanya duduk saja enggak apa. Nunggu welir apa boleh. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Hadrotal muhtaromin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, alhamdulillah dipun rawuh Bapak Bupati, dipun rawuh Bapak Dandim, ingkang nembe mawon kula WA, Pak Dandim kula dikancani ngaji, alhamdulillah langsung hadir. Soho sedaya pejabat ingkang kula hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat ngompol rahimakumullah. Ngompol. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten siang menika kula panjenengan dipun suguh degan. Kopi. Kowe iki ngopo to karek iki? Kamu grogi di depan mbak-mbak ya. Kamu sama mbak-mbaknya itu seperti Alfamart dan Indomaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Lah batoke kuwandel ngoten iki jenenge kambil napa degan iki. Goblok. Ora iso mbedakke kambil karo degan. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten siang menika kula panjenengan saged sesarengan rawuh wonten majelis MDK. Napa niku MDK? Majelis Dhuwur Kali. Mugi-mugi panggungnya pengkoh. Semangat Bapak Ibu, siang hari ini luar biasa panas-panas, banyak yang tidak kebagian tenda, bahkan duduk di atas aspal. Betul? Oke, disyukuri mawon, dimaklumi panitiane anggarane cekak nih. Duduk di atas aspal tanpa tikar, insya Allah pulang pengajian little body. Sini tega telah kelebon wedi. Tapi ternyata panas itu tidak mensurutkan langkah kaki kita, semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Maka siapapun yang hadir siang hari ini karena cintanya kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan Allah mencintai kita. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulullah, menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Amin. Maka ibu bapak rahimakumullah, melihat semangat jenengan, cukup saya katakan, jika temanmu membuat kecewa, jika pasanganmu membuat terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Bagaimana saya tidak cinta? Saya baru landing dari Lampung, Jakarta, langsung ke Purworejo. Maka suasana saya gerok. Perjalanan yang sangat jauh, ngaji ning ngombol, mangkate dari Lampung. Cangkeme ya ngopo meneh. Wis tuwa jilbabe ping. Ketoke corona, komunitas rondo mempesona. Tolong ibu-ibu jangan sampai terjun ke kali ya. Karena ada himbauan dari KPAI, hati-hati berenang bisa mengakibatkan kehamilan ya. Maka nanti kalau Anda masuk kali, saya khawatir mulai meteng. Pendapat yang aneh gitu. mosok renang iso mati. Makanya ibu-ibu besok kalau mau ke sawah tolong pakai pilkabi ya. Benora meteng. Banser jangan berenang di pantai. Saya khawatir ubur-ubur meteng. Kok goblok ya pejabati. Masa renang iso meteng. Padahal pernah penelitian Dr. Boyke menunjukkan 80% laki-laki yang renang manuke isut. Goblok, goblok. Gue rasa yang gue yunduk orang paham gue ya. Eh, semoga-moga besok dati oleh Bu Jogiai. Amin. Rambutnya gondrong. Di dalam sebuah sabdanya ketika pulang dari Mi'rat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mumpung niki kula kalingan, ra'aitu lailatal Mi'rat, saya melihat pada malam saya dimi'ratkan. Apa yang Rasulullah lihat? Nahron. Napa niku nahron? Kali. Sungai. Mumpung niki ning dhuwur kali nggih. Nggih. Iki nganggo masker mergo mrongo saka wedi corona. Kedai merongos ya. Santai mawon bu, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda ya. Rausalata melu borong masker. Sing nganggo masker niku wong sing pilek. Lawahe sehat ora usah. Milat jenengan kula takoni jenengan niku pilek napa merongos? Wong merongos niku luar biasa, urung kuliah gelare wis S2 kok, MSc. Merongos sak cangkeme. Wong merongos niku napa-napa iso, sing ora iso mung siji nyetir mobil. Ora iso mlebokke gigi. Mati. Masa ana cangkem mati. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai. Karena saya Pak Bupati, Pak Dandim berdiri duduk di atas sungai, kula kelingan hadis nih. Apa yang terjadi dengan sungai itu? Ma'uhu ahla minal asal. Yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Masya Allah. Napa? Banyu sing luwih manis tinimbang madu. Susu. Lah, susu mboten manis. Niki kopi napa kopi susu? Oh, kopi aman. Lah kopi susu aku mah. Kopi ning ngajak melek, susu ning ngajak turu. Untung kopi. Mila Pak Bupati kalau dikasih kopi susu caranya gampang. Kopi ini diombe, susu ini dicekeli. Air yang lebih manis dibandingkan madu. Coba Anda lihat apa yang lebih manis dibandingkan madu. Kalau jenengan di rumah punya madu, cara membuktikan madu itu asli atau palsu caranya gampang. Madu ditaruh di atas meja, kok dirubung semut, palsu. Madu ditaruh di atas di dalam botol, digoyang-goyang dia ikut goyang, palsu, berarti air. Bagaimana cara menunjukkan madu itu asli? Gampang. Madumu dibawa pulang, istrimu marah, asli. Pak Dandim silakan mencoba. Madunya bawa pulang, istrinya marah berarti asli. Kalau saya tidak mungkin bawa pulang karena saya tidak punya. Karena saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena disuting kamera. Tolong mbak-mbaknya jangan naksir sama saya ya. Kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Ya aku wis ngitung nih, masa idahnya berakhir tanggal 29 Juni. Codot, codot. Ini tentara ini telepon-telepon. Dan ngarep itu ini telepon-telepon rasopan. Wih, tentara. Apa ini cross-nya gaya. Kowe iki telepon-telepon bae. Ora kuwi ae ngaji telepon-telepon. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina. Kayak HP-mu iki lho. Tentara mikir rakyat nganti botak. Rungono ngaji malah sugi. Apa? Banjir. Oh. Mengedepankan permasalahan rakyat. Wah, luar biasa. Ya, moga-moga kowe panjang umur. Jadi wong sak donya mati kowe urip dhewe. Ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu. Diteruskan hadisnya. Wa abradu minasalji, lebih dingin dibandingkan es. Ampuh tenan iki. Luwih manis ditimbang madu, luwih adem ditimbang es. Napa Bu sing luwih adem ditimbang es? Ketika engkau memandang wajahku. Nyes. Lah iya, jajal aku ora teko. Ngono. Bubar. Bubar. Bruke panggung. Bruke panggunge. Bruke panggunge cangkemmu yo aja. Sing tengah karo melu-melu kanggo blangkon nggo kacamata ireng. Malah malah kaya tukang las le. Wirang yang kaya ngono. Diteruskan hadisnya. Napa? Wa'atu ya buminal miski. Airnya ini lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Masya Allah. Apa yang lebih wangi dibandingkan minyak kasturi? Cuman bau mulutnya orang berpuasa. Makanya ibu-ibu mergondui minyak wangi pas prosoni kan. Jangan oke menengi mawon. Supaya minyak wangi ini boten ngabar. Maka dikatakan asumtu hikmah, diam itu hikmah, diam itu emas. Makanya bapak-bapak kalau istrinya minta emas gampang, suruhlah diam. Pak jaluk emas, menang. Waktu adalah uang. Makanya bojumu jaluk uang dikasih waktu. Ya cengengesan gak potong dulu. Kamu naksir aku ya. Kamu tahu gak bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya. Codot, codot. Yo ngono teko kene nyesel, nyesel wong lemu. Sawah kok weteng kabeh. Tapi ora apa-apa, wong lemu itu punya banyak keunggulan. Menikahlah dengan orang gemuk, jangan menikah dengan orang kurus. Kenapa? Karena orang kurus hanya memperhatikan penampilan, tidak pernah memperhatikan perasaan. Iya. Langsung OTW status WA. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril. Fakultu, saya bertanya. Ya Jibril, Bril. Apa man? Ngopo? Eh, lunggu orang adek menunggui. Cerah ketok kan. Nek sandet meteng lho. Saya bertanya kepada Jibril, liman ada niki kagem sinten Bril? Kok ana kali luwe wangi tinimbang minyak kasturi, luwe adem tinimbang es, luwe manis tinimbang madu. Faqala, maka Jibril menjawab, hada liman sholla alaika fi rajabah. Muhammad, ketahuilah, sungai ini diperuntukkan bagi umatmu siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Makanya mbak-mbaknya hadron hari ini selawatan. Insya Allah besok anda yang akan minum pertama kali. Amin. Sesuk aku mlebu surga sing ngurung sing ngiring mbak-mbake hadroh iki. Amin. Ning yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Lumayan kok. Lumayan kok, lumayan. Ya wis dikawal karo banser. Amin. Amin. Banser lah tugasnya survei lokasi tok. Saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Lumayan lho, Sir. Diberasuki telepon-telepon wae. Mila sadrenge kula ngaji kok selawatan riyen, mungkin bar selawatan Pak Bupati sambutan 3 menit. Nggih, bare teruske pengajian ya. Ayo njaluk lagu napa? Lagu laos napa lagu anyar? Anyar. Durung dadi nggih. Wis dadi. Pamer bojo. Aku langa, apa kecantol cawet barang iki masalahnya. Budi ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Kula wingi bareng ngaji karo Didi Kempot teng Kendal ngene Mbah Dim. Didi Kempot sakniki ora iso mlaku. Kekeselen bareng liwati Sewu Kutho. Terus Sewu Kutho diliwati lah yo kesel goblok men. Ya Allah, Dok, iso melaku apa, Dok? Apa iso mau korban janji? Korban janji iki pinter lagu ne. Oh, kaya kowe lunga pas aku ngajeng-ajeng. Ya Allah. Korban janji versi sholawat, mumpung ini bulan Rajab, isinya tentang sholat. Sekaligus moco doa tibil kulub yang disarankan sama PBNU untuk mengusir virus corona. Mudah-mudahan corona tidak masuk Purworejo. Amin. Sampai mohon corona di deni. Corona ini mlebu Indonesia susah. Asli. Soalnya nopo ngurus izinnya angel. Indonesia ini ngurus izinnya nopo-nopo angel. Tapi pikir-pikir Indonesia ini negara paling aneh. Surat izin mengemudi jenenge surat bentuke kartu. Kartu keluarga jenenge kartu bentuke surat. Goblok kamu. KTP ono masa kadaluarsa, SIM kadaluarsa, surat nikah ora ono, tak boleh itu. Makanya kalau Pak Bupati pengen panjang umur gampang, bikin KTP seumur hidup. Orang mati-mati wong seumur hidup kok. Atau lah awakmu pengen urip terus gampang, dadiyo wong budek. Wong budek ora bakal mati, soalnya wong ora bakal krungu ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oh budek kok ora celo ora krungu. Ayo tanggo kula kerja ning Jakarta, ning Jakarta tambah kiri. Kula sedikit ternyata sing salah mbok nih. Bu, kula jeng kerja teng Jakarta. Ya kono nggih mangkat tak dongake muga-muga ning Jakarta ra entuk rono apa-apa. Ning Jakarta rono apa-apa tenan. Mergo salah dungane mbok nih. Yo selawatan tibil kulub ngusir corona. Mbak-mbake nabui ya. Kowe rasa melu nyanyi nduk, sing kuwi sembri, sing nyanyi mbak-mbake iki wae ya. Sing teplak-tepluk ra usah kowe ngentote fales wae. Iki santri pun di niki. Heo, santri Mbah Yelwani. Moga-moga Mbah Yelwani panjang umur. Amin. Besok duwe bojo kiai. Amin. Yo, donga wae to. Sopo ngerti bojone kiai tenan yo ora? Kowe santri dadi bojone kiai langsung diceluk punya. Mila ana undang-undang surga nunut neraka katon. Mending kuwi lek di bojone kiai aja kaya mbok-mbok mburi kae. Karo sing lanang wani. Wong ya teko. Ya mulung guyu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe kuning insyaallah. Luwih nemen. Tapi tenan lho, Pak. Ora mungkin wong lanang iso menang lawan wong wedok. Wong lanang ora mungkin iso menang debat lawan wong wedok. Iso drewewe sapi tak kandhani. Wong wedok dilawan. Kita kandhani ya, Nduk, ya. Wong wedoke kelemane siji. Terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Iya. Yeah. Mila wong lanang ana undang-undang, lali rupane eling rasane. Mila wong wedok aja galak-galak karo bojomu. Wong lanang ora sapa galaki, insyaallah mati dhewe. Ayo lanang karo wedok niku mati ning dhisik pundi? Lanang. Mila sanggon-gon kata rondo tinimbang duduk. Napa wong lanang cepet mati? Soale stres mikirke bojone. Jadi galak. Ndak. Tapi Pak Dandim, Pak Bupati tak kandhani, lan jenengan duwe bojo galak sate mawon. Rata-rata waline Gusti Allah niku bojone galak. Contone Umar bin Khattab. Wih bojone galake ra mung wali. Mila lak jenengan bapak-bapak bojone galak niku dua kemungkinan. Satu, tanda-tanda Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau nomor dua, min alamadil satruk. Insyaallah kalau laki-laki punya istri galak, besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Widok rungokno. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Ayo dan tabuhi menengah. Tak rabi loh ya. Terbukanya wih lo malah no. Milo berbuat produk para ekonom, aku mundur dite. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Ya. Cici mantamu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dinil qulub wa dawaiha wa afiyatil adan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Alah, ini kelontangin nguntung wae kan mau bilang nado adro aja karo nyawang aku. Pasti kamu gak fokus. Cintaku padamu itu seperti kamera, fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Cadet. Nah, biru tuh adro karo nyawang aku. Rondoe terpesona kok gadis. Kamu tahu gak bedanya kamu dengan sepak bola? Sepak bola itu kesenangan, kamu kesayangan. Matane. Bon panas bubar mawon nggih pengajian iki. Potong matamu amplop ora jelas kok potong. Bupatine urung nambahi malah mau potong. Mumpung niki bulan Rajab, ngadang-ngadangkan selawat nggih. Saya itu beruntung punya istri setiap hari selawat minimal 15.000 kali. Bendino. Bojo kula niku sedina minimal salat 15.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal sedina 15.000. Mila bojo kula diwayuh angel gara-gara kuwi. Selawat terus. Bahkan tak kelone selawat sallallahu ala Muhammad. Mulai ibu-ibu, anaknya turu, apa anaknya di pondok, selawat istiqomah Fatihah. Melebu kamar, anaknya turu cekal sirai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, moga-moga anakku soleh, Al-Fatihah. Mandi. Bapak yang ngono di bojo cangkeme cerewet, turu cekal cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet, Al-Fatihah. Wis di Fatihah tetap cerewet tambahi. Yasin. Mudar mudar dewe. Lak surat nikahnya kebanjiran hilang. Niku yang dilakukan nopo cari buku nikah, nopo nikah lagi. Cocok mana? Ya Allah, pengajian panas-panas kayak semangat menjenengan ibu. Sehat ya. Milon dulu semangati ngoten niki jenengan cukup saya katakan ya. Cukup saya katakan. Melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan kalian mana bisa. Muah. Malah rondo rempong ini niki. Mensisihkan. Kula kemutan kali siir yang saya buat dulu ketika bulan Rajab, yang sering saya kumandangkan ketika datang bulan Rajab. Lak teng Jawa kita jarang nih. Kula mbiyen niku gawene teng Sumatera, zaman kula tansik cilik. Begitu masuk bulan Rajab ngoten iki kula gawe siiran. Bulan Rajab ojo lali tanggal pitu likur bengi. Rasa mau tabi, aku rasa terlalu semangat amplop murah jelas. Eh, sangon ini loh. Aku rana hitungan. Santai baik. Aku lah rasa sangon ini, aku tak sangon ini ya. Sebagai mas kawin. Loh, tak kandani, perempuan itu memang senang kalau dikasih coklat dan es krim. Tetapi perempuan lebih suka ketika diberi kepastian. Iya. Ruan awi. Milando, jujur orang calonang seneng karo kue katakan. Kalau kamu suka dengan saya, cukup lakukan satu di antara dua. Apa halalkan atau tinggalkan. Ruan no, tahu ya tahu, bawan ya bawan. Ayu ya ayu, tapi jangan muran. Ini codot budi itu ruan no. Kopi ae NU tak dongake mlebu surga. Amin. Kopi ae. Bulan Rajab ojo lali tanggal 7 tuli korembangi wulan Rajab ojo lali tanggal pitu likur bengi sewelas taune Nabi let setahun hijroh Nabi sewelas taune Nabi lansetahun hijrah Nabi salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Kula gawe siir niki kelas 3 sanawiyah. Kula nganti lali duwe siir niki. Pas kula mulih teng Sumatera teng ini abah kula ana tiyang rekam niki lho mbiyen pengajian jenengan trikala jenengan kelas 3 sanawiyah. Kula wis gawe rekaman iki. Siir tentang Rejeban. Wulan Rejab aja lali. Kalau mantan lupakan saja, Dok. Buanglah mantan pada tempatnya. Mantan itu jangan kamu ingat-ingat. Emangnya mantan kamu pahlawan? Iya, jenenge sapa? Sugi. Jenenge Sugi, Sugi iki singkatan, susune gedhi. Aku ani gak rapi dan dene kancaku kok ngopo. Moga-moga Pak Sugi mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Ora kena nesu ki, ngono nesu. Pak Sugi kan nek omah nyanyine beda le. Mundur alon-alon. Kadang-kadang ngangsur alon-alon bareng. Aku ngangsur alon alon merko sadar aku sapa dadi tentara gajine ra sepira. Lah Pak Bupati mundur alon-alon ya. Aku mundur alon alon merko kowe ra gelem kelon. Bojone mau dikelon. Eh? Musim udan matamu hubungannya apa? Kenapa kita tidak boleh lupa dengan bulan Rajab tanggal 27 bengi, 27 bengi, 11 tahun Nabi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Nabi Muhammad dia akan jadi nabi umurnya 40 tahun. Kalau 11 kenabian berarti ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad umur 51 tahun. Lah setahun hijrah Nabi, setahun kemudian Kanjeng Nabi hijrah. Ideal iki ngoten iki jane. Niki kula ngomong ideal, ora kudu tapi ideal. Pejabat napa kiai niku padha. Kudune napa? Sugih dhisik nembe dadi pejabat. Sugih dhisik nembe dadi kiai. Niku ideale, tapi ora kudu. Lawe sugih dhisik dadi pejabat, insyaallah kemungkinan korupsi duit rakyat kecil soale wis sugih. Sugih dise nembe dadi kiai niku ideal dadi orang repote umat. Mila kula mbiyen jaman gawe pondok, gawe omah dise apa gawe masjid dise? Kula gawe masjid dise. Nyuwun sewu, kula gawe omah dise. Napa sing kula dhisikke omah? Soale kula khawatir. Lah kula gawe masjid dise baru gawe omah, dirasani kale wong mendiro. Kalau Miftah oleh turan semen ke masjid akhirnya iso bangun omah. aku ngerti lah model-model wong ini lah cangtur, cangkem turah. Mila kula bangun mandi saya baru bangun mecik. Napa kula matur ngeten? Soale nyuwun sewu. Kanjeng Nabi niku sugih dhisik nembe dadi nabi. Ayo santrine kaya kalawane tak takoni. Muhammad niku dadi nabi pirang taun lho? 23 tahun dari umur 40 sampai 63. Dadi pedagang pirang taun? 25 tahun. Oh no. Niki ra kudu lho ya. Tapi ideale dadi wong sugih dhisik nembe dadi kiai gagah. Padahal jenengan kenal kula kula pun sugih gagah. Akike loro. Bagian ra. Oh, waktu kicing. Oh, abi dak. Jalan lungsur ya. Aman, Mbak. Kok sen. Heh, tinggal. Moga-moga kari. Tak nggo meneh kok. Pengajian amplop ora jelas kelangan nake aku. Wis bupati nira nambahi. Kelangan nake. Nambahi ngetambahi. Kula niku pengajian ning Purworejo wis ping 10-an kali. Dengan jamaah puluhan ribu. Niku lak bengi medeni, Pak. Tapi kula nembe ketemu bupatimu ya baru saiki. Moga-moga ora mergo pilkada, moga-moga ya. Moga-moga ora mergo pilkada. Aku ndonga kok. Wong kula ki lang ngaji teng Jawa Timur cangkem kula tok le. Kiai-kiai niku suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam mung kaya Laos. Napa niku lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Moga-moga bupati ini mriki mboten amin. Aku ndonga kok. Tambahi amplop matamu tumbuh kuwi. Tak tekel cangkemmu lho. Wong aku rong diwene kok tambahi amplop. Kuwi ya ngono aku ngadeg langsung bengok, wah katoke lucu. Ya Allah. Apa meneh isine kok dadak. Malah katoke lucu. Lah daripada kuwi sarung gajah duduk. Dibuka sarunge metu belalene. Iya. Eh, santri aja mbayangke belalai aja. Kadung, kadung. Ini telat. Bunyi telat banget. Napa nih? Tak sapa? Oh, jubabing kan pokok kan. Ila kula matur, ideale iki sugih dhisik baru dadi kiai, sugih dhisik baru dadi nabi. Tapi umpama ora ngono, wae ora kudu ora wajib kok nggih. Pokoke minimal muga-muga kiai ini rang rusuhi umate, pejabate rang repoti rakyate. Amin. Amin. Mawon. Muga-muga Pak Bupati seneng melu ngaji selawase. Amin. Ora mergo pilkadane. Amin. Kok amin kok ketok sinis banget toh? Amin. Seikhlas lah amin. Amin. Cekak pernah. Ya Allah. Yo masuk rono, masuk rono lah lah. Yo orang itu tu. Kau kamu nafsu amat sih sama aku. Buka kacamata deh, Gus. Apa buka kacamata nih? Matanya, matanya. Oke. Kenapa Gus Miftah pakai kacamata hitam supaya kalau ngelirik santri tidak kelihatan nih ya. Ya masa aku ngelirik rondo ngono kae. Lah mbah-mbah iki lak cetho, macan tutul. Manis cantik jalannya mentel-mentel ya. Lak tuwa ngono kae ya setu legi. Setengah tuwa lemu gilu-gilu. Ora apa-apa. Lah kowe jarane lemu ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa kowe lemu mergo mangan sego daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Iya. Ngono. Sampe wae, Duk. Ki terus ki sikile niki, Pak. Jibril diutus Gusti. kinan nimbali jeng Nabi. Jibril diutus untuk memanggil Nabi Muhammad. Lah mriki beda. Israel diutus Gusti kinan nimbali Pak Lurah. Lurah. Hah? Oh, kene Lurah toh. Ditawangi. Oh, kok tahu. Lurah sing kita. Hah? Nyiapke amplop. Lurah ora teko. Hah? Nyiapke amplop. Micek. Bupati ini rawuh lurah micek iki kepiye iki? Pelanggaran lurah. Kartu merah. Pak Lurah. Oh, nyiapke amplop. Ya wis nudun wae to nyiapke amplop. Ya umpama ora ya santai to. Ikhlas. Pokoknya bupati nambahi aku ikhlas. Ora ya bupati. Ora ya dirasani. Abang ngeten kok. Amplop wes ndulung ulung. Aku ora tau mikir amplop. Ora tau mikir di sini. Aku pengajian ora tau mikir amplop, ora tau mikir di sini. Soalnya aku paham sih mikir amplop kuwi panitiane. Ora apa aku mau mikir goblok men. Cocok. Harus ana sikire ta, Kang? Enak tadi kiai awan bengi kawean ngurus santri apa meneh yang diundang ngaji pamit mulai wis mesti bisa salami bisa loh pengajian orang mati kebelakan degan ono lagi bisa loh. Nah, khusnul khotimah loh. Wong anasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kok kowe mati pengajian keblekan-blekan iki khusnul khotimah. Wong aku ingin Jawa Timur ono pengajian mati kesetrum, tukang sote. Tolong adik-adik besok kalau dinikahi jangan mau dinikahi tukang sote. Eman-eman nduk ora diapa-apake mau diinceng tok. Buka kamar diinceng, buka rok diinceng. Selain enak. Rabu ini kalau Pak Sugi lho. Pus apa kenceng. Jibril diutus Gusti kinan nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi nyesto ake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi nyesto ake dawuh Gusti. Salawat salatullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Itu nih mbak vokalis ini melu nyanyi nyekel mic. Aku pengen itu suaramu api apa ora. Aku gini tadi gue gadis sama rondo. Gue bisa didelok songko caranya nyekel mic. Nah perawan gini ki ya dah. Nah rondo kuwi mbabae ngopo kok suarane apik wis pinter bapakne mbiyen rikala mbokne meteng bapakne sregep kirim mic lah iki suarane apik kuwi ora paham lho ora paham sing ngaji kula tulung yo dhisik arep ngumpul dilijen dhisik ya ora paham ngopo Gus Miftah kok rambut digondrong kuwi ben sing pinter bapakku jaman mbokku meteng mbiyen bapakku sregep kirim sampo. Yeah. Kalau ni jadi ngomong guys mau malas aku pulak aku pasal soal ini kalau ni. Kalau ini baru tur teng Jakarta lanjut teng Lampung. Jadi awak kesel ni kok. Kalau lebih ngerti ternyata gajah Lampung ni aku pelatih mesti lanang. Orang no pelatih gajah gue itu. Soalnya gajah yang ngamuk pelatih budok kayang tekuk bodoh. Cip menang atau rawan? Los rarewel. Sok kabeh. Gaspol rem blong. Ambiar. Iya ambiar. Jibril diutus Gusti nimbali Kanjeng Nabi. Diajak sowan. Peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dengan betapa sedihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Saking sedihnya Nabi Muhammad tahun itu disebut Amul Husni, tahun susah. Mila nyuwun sewu, lak jenengan susah ki lumrah. Wong Kanjeng Nabi yo tahu susah. Ning donya ki wong sing ora tahu susah mung siji sinten Fir'aun. Fir'aun ki seneng terus ora tahu susah. Duwe-duwe terus ora tahu duwe utang. Mila kok ana wong mendira kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng lumrah. Soalnya jenengan menungso biasa. Lo jenengan seneng terus ra tau susah kula curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Inilah kadang-kadang susah lumrah kan Kanjeng Nabi susah Pak Sugi. Dadilah umpama es kamu sebagai tentara mlebu bang ki ya lumrah. Soale kuwi menungso biasa. Lah Fir'aun merana tau susah. Napa Kanjeng Nabi susah? Ini saya kasih filosofi perjuangan dakwah. Rungono tenanan. Moga-moga dakwah nang Purworejo niki senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Pokoknya siapapun yang di Purworejo mbok pemimpine mbok rakyate, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya seneng ngaji. Amin. Ora mergo pilihan bupati. Amin. Amin. Amin. Wis tak gagrak jangan mulu. Mesti rondo. Ketok sanggup ngebas kenapa Nabi Muhammad sedih? Nomor siji karena Nabi Muhammad ditinggal mati pamannya. Siapa? Lah jenenge sapa pamane goblok jawaban kok malah aku sing ngomong pamannya siapa? Pamannya lah iya jenenge sapa? Sapa nduk? Abu Thalib. Malah siapa paman? Mumet dasu. Coba belangkon ya. Kipas lagi depir ini nul orang mau pakai dewe. Aku sih ngaji aku sih kipasan kowe. Ibu pondok karo bocah-bocah gue, aku sih macari gue sih matengi. Unuh wilayah. Ya. Yura cedak-cedak masuk angin goblok. Lala mulai. Apa? Belangone nggih kowe. Oh, ndasmu ora kuat. Wah, kowe kabeh-kabeh mau jaluk saiki blangon kacamata susuwe katok. Muni wae. Wes saiki mbak-mbak iki lho, ya Allah, ya nduk ya. Wis. Yo cetho. Padahal wis sugi. Tentara botak. Katanya Pak Sugi sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya mau rambutnya putih kabeh. Nganggo topi. Ih, Sugi. Oh, ini beruntung duwe komandan kaya Bang Gasim iki. Suwange apian, Habib keturunane Kanjeng Nabi. Ngono. Melu manut karo dandimu. Tentara ngacengan. Ya Pak Sugi ya. Nabi Muhammad niku susah soalnya pamannya sedo. Padahal kalau anda melihat dalam sirah Nabawiyah, paman Kanjeng Nabi Muhammad engkang dipun sinebat Abu Thalib niku nyuwun sewu orang yang sangat membela perjuangan Kanjeng Nabi. Mila kanca-kanca banter Ansor apa pengurus desa tak kandani. Kalau kita punya tujuan besar, rangkulan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kuwi penting. Buktinya Kanjeng Nabi apa? Dibantu karena pamane. Padahal pamane mboten beriman, tapi membela kepentingan Kanjeng Nabi. Maka dulu ketika saya menaklukkan sarkem pengajian di lokalisasi, pertama kali sing kula takluke sinten preman. Kula niku ditodong pistol ping pindho. Kali almarhum preman ini. Kula takluke riyen. Begitu bocane kita takluk akhirnya melu kula ngaji. Mila kula lak kenakluke preman kula kata pengalaman. Kula wingi ning Jakarta dikeruyuk preman 20 aku ra mundur. Mburiku apa tembok. Sama bunda, yang dia boleh buat tembak, karena bunda tu. Wingi ngaji, kulo teng Lampung ni, kau teng pusatin maling teng Lampung tu. Bawa itu kulo toko nu, ada sepanduk tulisannya nombor. Selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Ya Allah, ya Allah. Lateng tretes pasuruan beda meneng selamat datang Gus Miftah presiden para begengge. Aduh. Begengge iki londe. Londe iki bakul proto. Proto iki apa pakan manuk. Manuk iso apa sugi. Milono ana pengajian ngoten iki tokoh-tokoh dirangkul. Tokoh-tokoh yang ngopeni. Hei, tokoh-tokoh Purworejo rumana kupingmu? Kalau ada pengajian itu diwangi, orang cerewet wae. Kalau ada pengajian itu urunan ya ada telu. Kalau akhirnya tidak ada paman lagi diwalik wae, telu. Kodoh wae. Kodoh. Api ya. Api. Apinya gak aku. Kalau ini KB, ini mau diwenei. Ini diwenei almarhum Kendo Susmono. Pak Bupati, Kendo Susmono ngaji kali kula wae tahun 2007. Ngaji teng pondok kula kitab hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niki tongkat diweneke sebulan sak derenge sedo. Niki diweneki. Niki diweneki tiyang Mojokerto. Lah niki kula nggo terus soalnya napa? Supaya lak kula ngaji ana pahalane almarhum ki entos oleh jariyahe. Mila lah Pak Bupati pengen oleh pahala saka kula ngaji yo meneh apa. Masuk. Aku mau kondo. Lah pengen oleh jariyah saka ngajiku. Ngajiku ki setahun minimal pengen 1000. Sedina ping 4 ping 5. Lho, lah aku ngaji dina ping 5 Pak Bupati oleh pahala ping 5. Mbok menehi jam apa-apa. Ajudan. Ajudan. Jame Pak, niku Pak, jame. Ajudan. Bupati ning batin piye ini asu ya. Kula iki jane wis ngerti Pak Agus kok kejaman kula kuliah. Soale bocah kula niku mbiyen tau dadi dosen teng lembaga pendidikan komputere Pak Agus teng Bastian. Namine Pak Abdul Razak. Mbiyen Pak Agus niku teng HIPMI, kula nggih pun pengurus HIPMI. Jaman Pak Agus niku lak bare Pak Adam Abraham. Kula ngerti kabeh si Haris. Maca buku matamu. Malah maca buku goblok. Iki tukang son iki. Oh, panas rupane kaya mixer. Ter mixer. Nur Ahmad Afandi. Lah kula ngerti kabeh. Wong kula niku mbiyen asik mahasiswa, kanca kula niku wis lak tentara ya kaya Dandim. Sak ngisor ya dan rame, lak aku dhewe ndancuk jarang. Kula niku tasik enom, kanca kula wis kiye-kiye gedhe. Ngerti, jadi kan biyen kula cilik niku dolanane karo wong gede terus. Karo polisi, karo kapolres, karo teman-teman pengusaha, pajaman kula kuliah. Jadi kula ngerti, HIPMI. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Lah besok insyaallah istri ikatan istri bojone kiai. Amin. Gondrong. Untune. Lah ana pengajian ngene iki didukung urunane telu. Siji, mangkana lau ilmun sing duwe ilmu faliyata sedekah bi ilmi sedekah kelawan ilmune mulang. Sing duwe ilmu mulang. Karena musala ana diniae mulang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo nyumbang. Sugih apa artine sugih ra gelem bantu wong kere, betul? Betul. Pengajian malah nutup lawang ra gelem ngewangi. Enten boten sing ngoten niku? Wong ya teko. Ya melu guyu. Biasane jadi bapak pink. Kowe iki dadi ketok sugih mergo tanggamu kere. Lha wong sugih niku ana manfaate, yen iso manfaate bondone. Bondo mongke tapi ana manfaate tetep bae kowe kere. Senajan sugih mentale kere. Andani kok. Iya. Wong sugih iki pinter golek duit tapi dongane ora mandi. Beda karo wong kere, dongane mandi tapi ra pinter golek. Milo kerene awet. Lha wong sugih kuwi manfaat bondone kelawan nulungi wong kere kelawan bondone. Wong kere nulung wong sugih kelawan dongane. Ana sing protes karo aku. Lah wong kere iki dongane mandi kok ora ndongake awake dhewe, ora iso. Ha contone ulo. Ulo kan dhewe upas, mandine ki nyembur liyane. Mila ora ana ulo mati mergo keleken upase dhewe. Ulo kok goblok. Kowe ngopo mati keleken upas ora ana. Terus ki ulo nyembur pitik, bus pitike mati. Nyembur ulo bus ulone mati. Nyembur Pak Lurah lurae ngicek. Nyembur sapi-sapine mati. Nyembur tiang mendiro. Kita kita ditanyi. Lah kowe ora kaget aku ngombene kapan? Kuwi lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme. Kaget ini jantung. Kaget aku. Apa cangkeme karo jantunge ngawurang wae. Pokoknya bancer iki lho. Eh sugi lho. Sugi kaya wit pisang. Punya jantung tapi gak punya hati. Hei wong sugih rumana kupingmu nyumbang. Gira mah badan. Ono kiai teko ya kudune bupati nambahi. Ora mau tekotok. Ajudan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing nomor telu. Wis ora duwe ilmu, ora duwe bondo. Wa mangkana lahu kuwatun kok duwene mung tenaga. Falyata sodak bi kuwati. Sedekah kelawan tenagane rewa. Sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewa. Aja dadi sing nomor papat. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang cangkeme cremet. Wong iki ya teko iki. Ya melu guyu. Nang iso degan. Jebak koning. Koni marang iki, wong iki. Panitia koning. Sengkuyung bareng. Jajal, saiki ngene wae hitung-hitungan. Enggak ada satu kekuatan pun di Indonesia ini untuk mengumpulkan massa banyak, salah satunya melalui pengajian. Lah Pak Bupati kampanye ngumpul ke wong sakmene nukok ke kaos uang transport nasi bungkus apa ora iki cukup hadirkan Gus Miftah murah e dinyang ya Allah wis kere wis lho niki hitungane Dedek Pak Gasem ya karena pengajiannya siang coba kalau malam cah nom-nom Alkintiliah jamae Gus Miftah jenenge Alkintiliah nopo dipun wastani Alkintiliah soale sak nggon-nggon ngintil ngopo ngintil soale cilik lah gede mangkat dhewe goblok goblok nomor siji pamane sedo kok tak kaya solusi iki ngajine klemak-klemek mergo kula kesel. Nah ini langsung makan sama gelang soalnya kalau setengah 6 infak saya gue cerewet. Nomor loro pamane sedo urung urung ilang susahe bojone mati sedo sinten Siti Khadijah padahal Siti Khadijah ini tidak hanya seorang istri loh. Wong sugih. Sugih ora wong sedakar kaya iki. Untone akeh. Padha karo sugih, tengune akeh. Pak Sugih. Aku cinta karo Pak Sugih hari ini, Pak. Harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah full support system kepada perjuangan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bertahan di Gua Hira, ini saudagar kaya. Ketika jatuh waktu makan, Siti Khadijah datang sendiri ke Gua Hira. Jalan sekian kilo dengan jalan perbukitan yang terjal. Tidak menyuruh pembantunya. Kuwi lho, bojoke ngene lho, ngono. La iso apa-apa iki ditandangi dhewe senajan to kowe duwe pembantu. Apa-apa kon gawe kopi. Hei pembantu gaweke kopi, ya Allah. Gawe kopi pembantu. Isah-isah pembantu. Umbah-umbah pembantu. Masak pembantu. Ngedusi pembantu. Ngeloni pembantu. Lagi bayar e. Lho malah lagi bayar. Aja nganti ana pembantu ki ngilangi tiket swargamu mergo bekti karo bojomu. Wong wedok rungokno kupingmu. Dicereng, dicereng. Kula bojoku ora kena. Kowe oleh santri oke, tapi urusanku aja sampe disekel karo santri. Bojoku niku nolak mung pisan. Saiki serawani tenan. Kula mulai ngaji, kula ngomong. Aku njaluk. Bojoku jawab, aku kesel. Tak jawab, kowe kesel, lah kesel tak boleh kayak kancol. Aku yang ngono toh. Aku tinggal sowan kayak halwani jaluk siji lah diwenehi aku, ha ta. Langsung bojoku lon jawab, kula mboten sida kesel. Ha, terus piye prasmanan mawon nggih? Piye ki mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Okay. Wah, aku langsung mlebu kamar nyanyi tul jainak ora nutul ora penak. Nudul kroso benak sing tidur dondang-dondang. Yes. Malam Jumat, malam Jumat. Mulai ibu-ibu kok aja nolak karo wong lanang. Wong Kanjeng Nabi dawuh layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Mila mengke dalu malam Jumat to, jenengan matur karo bojone sing sae, Pak, untone pun siap. Ono ndowe di bojo sok ngono kuwi. Ora malah nolak-nolak. Tawani we. Bapak, apa di? Krotone mbon siap. Apa kroto pakan mana? Mana isa pas sugi. Kanjeng Nabi wancine dari Gua Hira diteri. Satu saat ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama, Kanjeng Nabi cemas, ndrodok. Mulih kondur sing digoreki sapa? Bojone. Mila tangandani, suami istri yang baik itu tidak pernah membawa keluar rahasia rumah tangga. Jangan pernah menceritakan apapun kejadian pasanganmu kepada orang lain, betul? Betul. Sak padu-padune kowe karo bojomu tembali karo bojomu ora karo wong liya. Mila aja gampang buka aibe tok pasangan karo wong liya. Aku ora buka kok Gus, mung nulis status ning WA. Matane yo padha wae kok. Ora curhat tulis. Yo rasa mulih sisan. Iki ngopo to yuyu? Rungono kupingmu. Kanjeng Nabi bersedih kemas, cemas. Sing digunakake sinten? Siti Khadijah. Kanjeng Siti Khadijah lenggah, Kanjeng Nabi dipangku sirahe dilus-lus. Sing sabar bojoku. Ngono kuwi. Bojo mulih kerja wis ra gajian tandur ra panen raine merengut malah dilokke. Ngopo raimu merengut? Kaya bol pitik sing arep ngendok balane. Dadi kapiok karo bojomu. Itulah peran seorang istri. Maka apa kepanjangan istri? Istri itu kepanjangannya adalah istana tempat ridho Ilahi. Kalau suami, suami semua uang adalah milik istri. Yeah. Setuju bu? Cocok? Cangkem. Tapi saya setuju kalau keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, bisa jadi bisa membahagiakan istri lainnya. Iya. Ngono wong lanang dilawan. Lanang ki lak codot. Aku? Heeh. Bojo kula berobat ning Kuala Lumpur. Tak kandani, kowe ora usah mikir berobat, mikire jalan-jalan wae. Nyotake ATM. Tangket tapi ora takai dine. Lah arta kaya pilih dia bupati dorong nambah yuk kok mana itu Allah. Pancasila tulisane NKRI iki lho piye. Nek Pak Bupati ra ono mesti ngene iki lho. Ya obat NKRI. Pancasila merah putih. Namo abang tok to. Ah iki merah putih. Pamer matamu. Iki lho betapa saya mencintai Indo. Indonesia ono malah pamer. Goblok, goblok. Hah? Anyar. Kiai viral sih. Tukaran Gus matamu itu tukaran. Rupamu koyo blangkon lho to. Gus. Salah Pancasila. Nah. Dereta apa? Mental miskin. Lalukan. Ya sudah. Oh. Santai wae nyon HP wae HP. Apa yang kira kaget? HP ini cross ke iPhone. Apa? Belakangnya untuk kamu, Gi. Lah, ndak semua kaya ngono kok, Gi. Kira pantes kok, Gi. Eh, Suki tak kaya kopi wero, tak punya Gi, gue, Gi. Ya. Ini jenenge pangkatnya apa, Gi? Dan, itu apa itu? Enggak, itu apa itu? Oh, serma. Besok pulang dari sini, insya Allah, sertu. Sertu serma serka oh pelda supaya pelda kok denger anak pelda mana yang enak peltu peltu matamu pelda pelda baru peltu nempel metu udah mending dimana pelda nempel dada pelda peltu duri apa dan leda leda letu ngerti terus bare kapten. Oh iya, kapten, bar kapten, letkol, mayor, bar mayor, letkol, Pak Nelim, letkol, dure, kolonel, dure bintang satu, brigjen, majen, legend, jenderal, hebat NU bintang songo. Laksugi esok paling dhuwur bintang tujuh, punya obat sakit kepala. Wih, lah pengen golek uang tambahan. Wih, acak-acaknya gak mulai baik. Lampu merah. Lampu merah kan lumayan. Mumpung abang, pak. Mumpung abang. Selah icu, pak. Selah icu. Api lagi. Malah gak ini ngelapi rayu, rakum ringot. Solusi ini nopo saat ini kulatur ini. Kanjeng Nabi susah. Mergo pamane sedo. Mbokne sedo. Garwane sedo. Diwenehi piknik Kanjeng Nabi dihibur karo Allah. Hiburane napa? Minal masjid ilal masjid. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Niki tulung niki diperhatikan. Lek jenengan duwe masalah atine susah. Piknike teng pundi? Masjid. Kowe susah malah dolare ning gembira luka. Alah. Malah madake rupa. Pantes ana kota infak pengajian delok kiai infake 1000. Tindak gembro lu kon delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk? Lah duwe masalah kuwi dolane ning masjid. Lho niku tenan. Makane kaya tentara ya, tentara sing paling ngampuh, sing dikenang salah satunya siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku nyuwun sewu, tinggalane teng Magelang niku ana telu. Siji Quran, loro tasbih, nomor telu kitab Fathul Qorib. Itu menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro niku nyuwun sewu seneng ngaji. Jimate telu. Siji gentong. Tegese napa? Mengawali semua aktivitasnya dengan berwudu. Mila Pak Sugi wudu ndi sih? Sapa ngerti bar wudu rambutmu tukul meneh. Nomor loro, saben krungu adzan langsung salat. Niku Pangeran Diponegoro. Wong-wong baru, wong-wong baru, wut beda karo awakmu nembe tandur krungu adan tur. Wong-wong baru, wong-wong baru, adan meneh. Krungu adan malah adan meneh. Halo Pak Bupati SKPD kumpul iki. Apapun rapatnya denger adan mandek. Gagah Pak Bupati. Salat. Setuju? Oh, no. Kenapa? Karena panggilan paling tinggi adalah bukan panggilan bupati, bukan panggilan gubernur, bukan panggilan presiden, tapi panggilan Allah. Gagah. Purworejo mesti berkah. Rapat sepenting apapun gerung wadan, mandek, mangkat sholat. Nek gue ilmune pangeran Diponorogo. Oh, Diponegoro. Diponorogo. Ngomong Diponegoro nganggo belangkon. Iya, soalnya nganggo helm dikira gojek. Gojek jalan. Adik-adik tahu, Pangeran Diponegoro perang sama Belanda tahun berapa? 1825 sampai 1830. Wih, berarti Pangeran Diponegoro bar maghrib. Kan maghribnya jam 18. Ana polisi ning kene lali aku. Oh, dadi polisi ning begi. Suwardiono. Iki ngene ya. Ngene ya. Wis, kowe pensiun dhisik ya ta. Saya ganti lakone Suwardiono. Aku pokoke ana gelem ana polisi gelem ngaji aku seneng ya ta. Matine pas pengajian kaya aku ya ta. Kok kula polisi gawane pinggir dalan tok ya matine tabrak truk. Partiano, Sleman Pak ya? Sleman. Itu kayak Merapi. Selalu ala Nabi Muhammad. Loh, sekarang musibah di mana-mana. Sanggon-gon banjir gitu apa mboten? Nembe turu Merapi watu. Blosor. Artinya apa? Sing iso nyelametke awake dhewe niku namung sisi agama. Njaluk karo Gusti Allah, salate ditertibke. Kan ngoten. Pemerintah digawe berkah, rapat perumadan mandek, Pak Bupati gawe edaran. Lagi sok ngono Pak Bupati. Habis maghrib gak ada warga Purworejo yang nonton TV, semuanya ngaji. Oh gagah Pak. Di onwon saya surat edaran dari Bupati. Gus Bastian. Wah, besok neng akhirat. Apa amalmu zaman dari Bupati? Warga Purworejo kapolres ngaji bar maghrib malaikat. Malaikat langsung buka diri. Sesok niku sing didelok karo Gusti Allah tidak berapa lama Pak Agus niku menjabat. Enggak berapa lama Bang Gasim niku dadi dandim. Tapi selama kamu menjabat, berapa nilai manfaat yang kamu berikan kepada rakyat? Betul? Surat edaran warga Purworejo setiap habis maghrib sampai isya tidak boleh nonton TV. Ngaji madrasah diniyah. Gagah. Sing kon mubeng sapa? Hansip. Lah iya Hansip kok tugase mung pemilu tok apa? Wong Hansip kok ngenteni pemilu tok. Pantesan sepatune anyar terus. Ngapi lho Bang Gasim. Memulai aktivitas kita hari ini kita buka apel pagi dengan membaca selawat Nariyah 1000 kali. Yang akan dipimpin oleh Sugi. Kok Pak Dandim gak mimpin? Saya belum apa loh, bawahannya. Kembalikan semuanya kepada masjid. Sugi, bengi, bojomu ora gelem dikeloni. Mangkat masjid lagi. Ngapa? Tahajud. Kok malah ngeloni kentongan. Kenal meneh. Kenal meneh. Kenal meneh. Kenal meneh. Sugi protes. Ulampun ganti polisi mau. Ayo le kopi. Ampun ampun. Oh, Suwardiono gila. Lebu kamar be, lagune cinta tak terpisahkan cak ditindo. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Pak Wardi, oh balok loro itu. Oh, Suwardiono itu inspektur satu. Aku AKBP. Aku kiyainya bapak polisi. Aku ki sebedake ki intel apa bi masalah perlu delok seragame. Delok saka watuke beto. Intel iki watuke diempat ki. Wedi konangan to intel. Lok Bimas ya Allah. Cuh. Pan Bimas. Alright. Nah segi ning kodam ning kodim bagian apa ndak? Apa? Asisten. Oh, iki asistene Habib. Nyeting ibadah orang-orang ibu bensinnya dandim. Lho kan aku ngerti tugas asisten ki opo. Amprek-prek iki mung ngurangi Pak, ngurangi bensin. Jatahe makan siang turane diuntal. Mulai berkah niate ki ora apa-apa. Komandanmu sedang ibadah. Besok tanggal 21 Abah Lutfi ke pondok dan akhir sana. Besok tanggal 21 penutupan pengajian di pondok dihadiri Habib Lutfi, Master Limbat. Duh, Limbat itu lah jamaah aku loh. Nah, besok mau datang ke sana. Master Limbat. Ya moga-moga sebojomu koyo Limbat gitu ya. Sendiri lele. So tanggal 21 pondok penutupan pengajian saderenge Ramadan. Duwe masalah ning masjid sambate karo sapa engko? Mila napa selawat sing kula populerke judule napa? Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Niku sak janjane artine napa to Gus? Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Kula e kelingan. Bang Gasim niku mbiyen ajeng dadi dandim niku dingel-ngel kali wong sing ra seneng. Begitu mau berangkat umroh, kan kula aja umroh. Begitu aja mangkat umroh, ana sing kandha. Aja mangkat umroh, mbok-mbok nanti TR-nya turun Bang Gasim dadi dandim. Bang Gasim mengatakan apa? Saya tetap berangkat umroh. Soalnya apa sing ngatur jabatan Allah. Ora urusan. Begitu kondur pulang dari umroh berapa bulan itu Bang waktu itu? 3 minggu setelah umroh langsung kulo ditelepon. Bos, doa kita mustajabah. Apa Bang? STR-nya turun. Saya dikasih jabatan Dandim Purworejo. Ngono kuwi lengi. Kakak. Wong sak donya niki ajeng nolak Bang Gasim, lha wong ngersake. Tetep dadi. Arep nyogok kaya ngapa dasare Allah ora ngersake ora bakal. Contohnya ini kok kata calon DPR sing stres, sertifikat dilebok ke bank, begitu nyalon orang dadi, kata betul nggak niku? Lagu sudah ngersake bupati dadi bupati enteng, so bupati Purworejo Agus Bastian lo, lama ngersake enteng, nyalon DPR ada dadi nyalon bupati mana dadi kok kepiye? Ah tak bro, aku ngerti kok. Lama ngersake. Ampal. Kowe ngomong-ngomong maca buku meneh tak gatel. Malah maca buku iki lho. Allahumma lamani alima aqaita wa lamuti alima manata. Wong sak purwa sak donya ki nolak. Lah Allah ngersake Pak Agus dadi. Mbok nyogok kaya ngopo lah Allah ora ngersake ora bakal dadi. Contone Bang Gasim. Arep mangkat umroh jangan pergi. Nanti TR-nya turun malah kamu enggak jadi lagi. Ora urusan, aku umroh karo Gus Miftah. Kula kelingan wong loro ning jero raudhah ndonga. Ayo Bang ndonga. Jangan minta jadi dandim, tapi mintalah yang terbaik menurut Allah. Kuwi ngono sing jumlah-jumlah kaya banter kuwi. Bojo sing dikarepke Gusti Allah ora karepmu. Lah karepmu ngono Bunga Citra Lestari. Duren. Oleh yo Eli Sugigi. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Mafi kalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Enteng. Ibu-ibu di rumah tuh yoyak mendring rung bayar. Bayar! Maca ke. Hasbi rabbi jalallah. Bayar! Mafi kalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti mendringe minggat. Delalah mendringe ra minggat-minggat malah melu-melu. Hasbi tak kancani. Kok kowe iso padha-padha jamaah Gus Mita. Merongos kowe. Enggak diwaca ping telu men jam setengah itu. Kula men kesel. Alah, rawuh lan cerewet. Pun nggih?